Kename lobe uge kibut elajan serendik jae pae gara takut bang ngomong yang benar aye kagak ngerti ape maunya abang dari tadi ngikutin orang Kename Base ape tu? Base ape? Base dah yak to Maksud abang pengen nganterin Aye bisa jalan kendiri Abang ngeri ada yang samber Emangnya aye anak ayam Ngomong sembarangan aja Masih single PUD dobol dobel Jangan bawel tat aye tampan jangan po sabar sedikit Abisnya abang lelaki kurang ajar Oh kok galak neber Sorry deh maafin abang Enggak pakai maaf-maafan Niari bukan lebaran